نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد كلياتنا sudah mulai ada yang lupa kepada tolak ulilm ada tolak ulilm adalah mendekat jangan duduk di belakang yang kedua yang tidak punya udur jangan sender tunjukkan kehadiran kita di sini itu semangat. Jadi kalau sakit pinggangnya sudah sepuh, ya itu lain. Tapi yang masih muda-muda, saya harap apa namanya tunjukkan semangat untuk sholat berjamaah. Oh ya, kita lanjutkan kajian tentang syarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani. Rahimahullah dan masih berkenaan dengan bab al-wudu ya, dari kitab Taharah. Kemarin kita bahas tentang masalah mengusap kepala dan yang berkaitan dengannya. Ada tiga permasalahan di situ. Pertama, mengusap kepala itu satu tali. Yang kedua, dari mana ke mana. Intinya semua yang dalam kepala itu harus diusap, entah mau dari depan dulu ke belakang atau sebaliknya, yang jelas harus diusap semuanya. Dan yang ketiga, mengikut sertakan kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian mengusap bagian belakangnya dengan ibu jari dengan tanpa membasahi jari jemari tangan. Jadi menggunakan air bekas untuk mengusap kepala. Adapun untuk mengusap kepala itu sendiri, maka airnya air baru, bukan air bekas membasuh kedua tangan. Itu kemarin secara singkat apa yang terjadi. Dan kali ini kita akan lanjutkan tentang sunnah orang yang bangun tidur. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. Arti secara umum dari hadis ini bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rahman bin Sahr Ad-Dawsi Al-Yamani yang terkenal dengan sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW masuk Islam menurut riwayat paling terkenal pada tahun ke-7 Hijriah, tahun jadinya perang Khaibar. Dari lainnya beliau masuk Islam sebelum itu dan beliau merupakan ashabus suffah, orang-orang yang tidak memiliki rumah permanen namun makan dan bermalamnya di Masjid Nabawi dan terkenal dengan kegigihannya dalam menghafal hadis Rasulullah SAW maupun meriwayatkannya setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga walaupun hanya 4 tahun kurang lebih beliau menyertai Rasulullah, namun jumlah hadisnya dari 5.000 dan tidak ada seorang sahabat pun yang hadisnya sebanyak beliau dalam menyampaikan Adapun yang mendengar hadis Rasulullah SAW maka bertanya. Namun yang takhusus spesialisasinya menyampaikan hadis sampai sebanyak itu maka Abu Hurairah yang nomor satu. Radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya kalau ada di antara kalian yang bangun dari tidurnya, tidur di sini belum dijelaskan tidur siang atau tidur malam belum dijelaskan, maka hendaklah dia beristintar. Istintar itu apa? Nah, ada yang tahu? Angkat tangan. Istintar. Menghirup air itu istinsyak atau istintar? Istintar, istintar. Mengeluarkan air dari hidungnya. Itu namanya istintar. Adalah dia melakukan istintar 3 kali. Kenapa? Inna syaitan yabidu ala khayshumi. Karena syaitan itu bermalam. Nah, kalau bermalam berarti tidurnya tidur di malam hari. Karena syaitan itu bermalam dalam rongga hidungnya. Khayshum itu rongga hidung. Maksudnya begitu. Hadits ini muttafaqun alaih. Akan tetapi dalam salah satu riwayat Imam Bukhari ada sebuah tambahan yang sangat mempengaruhi makna hadis. Sayangnya tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Beliau menambahkan fatawadha. Kalau ada seorang yang bangun tidur, dalam hadis ini kan enggak sebut ada wudu kan? Enggak, cuma sekedar istintar saja. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan fatawadha falyastantir barakan. Ya. Kalau dia bangun tidur kemudian dia wudu, maka hendaklah dia melakukan istintar 3 kali. Istintar bagaimana wudu tadi adalah mengeluarkan air dari hidung. Dan ini lebih menguatkan makna daripada kalau disebutkan falyastanshiq. Kenapa? Kenapa kok maknanya lebih kuat dengan disebutkan istinthar daripada istinshaq? Ada yang tahu? Sedangkan kalau menghirup gak mesti dikeluarkan. Mungkin ditelannya. Betul, jawaban betul. Bukan. Karena istinthar itu mesti didahului dengan istinsyak. Tapi kalau istinsyak belum tentu dikeluarkan lagi. Ya. Mungkin kayak gitu lagi. Karena emang rongga hidung itu termasuk saluran makanan. Bahkan orang-orang yang tidak bisa masuk lewat mulut diselang pakai selang masuk hidungnya. Karena emang itu rongga bertemu dengan rongga mulut. Jadi istinthar ini aqwa dilalatan daripada istinsyak. Kalau istinsyak sekedar dihirup saja sudah apa namanya terwujudkan perintah itu. Tapi kalau istinthar tidak bisa sekedar dihirup, harus dikeluarkan lagi. Dan karena kaitannya dengan mengusir syaitan, ya kalau disedotok gini kan ketelan. Tapi karena ini mengusir, jadi disemburkan lagi. Jadi maknanya ini lebih selaras kalau menggunakan kata-kata istinthar daripada istinsyak. Fal yastanthir thalathan fa inna asy-syaithana yabid. Qawluhu yabid. Jadi lah saya jelaskan itu mengisyaratkan bahwa ini tidur yang terjadi di malam hari. Karena al-baytutah kata-kata bata yabidu itu lebih sering dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di malam hari. Yabidu ala khayshumihi. dalam riwayat yang lain ala khayashimi al khayshum wal anf, yakni hidung, yaitu bagian ujungnya atau ujung itu ujung depannya ini kelihatannya. Nah, apa maksudnya syaitan bermalam di hidungnya? Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama Malikiyah yang terkenal dengan syarah-syarahnya, mengatakan ini mengandung dua kemungkinan. Maknanya ada dua. Al-awwal anna hadha mahmulun 'ala al-haqiqah. Ya, ucapan ini sebagaimana teksnya. Ya, memang syaitan itu nginep di hidungnya seseorang kalau dia tidur. Aneh gak? Gak aneh. Kan gue makan halus, mengalir darah aja bisa, apalagi di hidung. Membunuh darah yang kecil-kecil dia bisa mengalir di situ. Syaitan dia jadi nerin insan, menjerat dam. Apalagi cuma di hidung. Ala haqiqatihi, dia emang berada di hidung manusia ketika manusia yang tidur. Dan berhubung hidung itu merupakan salah satu pintu masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia menjadi tempat yang di apa namanya disinggahi oleh syaitan. Apalagi nggak ada penutupnya. Hidung kan enggak ada tutupan, enggak kayak mulut kan tutup, hidung kan enggak buka terus kan. Jadi sangat logis kalau itu menjadi tempat bermalamnya syaitan, ya, karena memang tidak ada katupnya dan bisa masuk ke dalam kalbu kita melalui rongga tersebut. Dan dalam sebuah hadis disebutkan hadis tentang anjuran untuk menutup bejana-bejana di malam hari dengan menyebut nama Allah, mengunci pintu dengan menyebut nama Allah begitu malam menjelang masuk waktu maghrib, maksudnya kunci pintu. Aghlibul abwab wa ghurisma Allah alaih wa ghadbul ina wa ghurisma Allah alaih wa awqus siqa wa ghurisma Allah alaih. Bukan bahwasanya ayatnya syaitan la yaftahu mughlaqan. Nah, syaitan tidak bisa membuka sesuatu yang sudah dikunci, tapi dengan menyebut nama Allah. Jadi kuncinya ini ada kunci dohir, ada kunci batin. Kunci dohirnya dengan ditutup, kunci batinnya dengan zikrullah, menyebut nama Allah ketika menutup sesuatu. Nah, hidung ini enggak ada tutupannya, masalahnya buka terus dia itu. Oleh karena itu, makna mereka yang menafsirkan hadis ini secara zahirnya itu kuat. Kesannya memang seperti itu, sangat wajar sekali kalau itu memang ada syaitan di situ. Karena memang dia enggak pernah bisa ditutup. Gimana mau napas kalau ditutup kan? Napas lewat hidung. Jadi al-anf hadha maftuh, daiman maftuh. Melalui itu dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan was-wasnya. Bagaimana cara mewas-wasnya? Allah wa'alam. Caranya seperti apa? Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas itu merupakan salah satu jalur luar masuknya syaitan. Jadi ini termasuk perkara-perkara gaib yang detailnya tidak kita ketahui. Artinya cara kaifiatnya masuk kita tidak tahu, tapi yang jelas kemungkinan besar dengan itu terjadi. Dan itu alasan mereka yang menafsirkan dari yabid ala khayshumi itu dengan zahirnya. Oleh karena itu kita disuruh istinthal untuk mengusir syaitan dari itu, untuk mengusir syaitan. Al-wajh ats-tsani, makna yang kedua, hadza ala sabilil majas. Ya, pengertian syaitan yabid ala khayshumi itu dimaknai dengan sebagai kiasan saja, bukan secara hakiki. Wa yaqulu al-maqsud annahu idza istanthara azala ma fi al-anf min al-ghubar wal-wasakh wa ghairihi alladhi yafrahu bihi syaitan. Karena dengan istinthar, dengan mengeluarkan kembali air dari rongga hidung, itu kita membersihkan hidung dari debu, dari ingus, dari kotoran-kotoran yang itu disukai oleh syaitan. Ya. Suka dengan yang kotor-kotor. Nah, dengan kita membersihkan hidung kita dari kotoran-kotoran, ya, itu kita menjadikan setan tidak suka sama kita, seakan-akan itu mengusir. Wal wajhul awwal aqwa. Alasan yang pertama itu lebih kuat, walaupun alasan yang kedua ini mungkin juga, karena memang ada kaitan di situ. Setan juga senang kalau kita ini tidak bersih, kotor. Walaupun kotorannya itu luar kelihatan, walaupun tidak najis, walaupun tidak najis. Jadi dengan istinthar itu kita akan membuat setan kesal, jengkel, dengan menjaga kebersihan diri kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan memang itu mengusir setan secara hakiki yang tidur bermalam di rongga hidung kita. Ini berdasarkan riwayat yang tidak menyebutkan wudu. Riwayat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar di sini ya, tidak menyebutkan ada kata-kata wudu terlebih dahulu. Jadi bisa tanpa berwudu sekedar istinthar saja 3 kali. Dan kata-kata idza staiqadha ahadukum ini sifatnya umum, mau laki mau perempuan, tua muda, selama dia sudah mukallaf maka dia terjadi diperintahkan untuk itu, dan meliputi orang yang tidur sudah baca doa maupun yang belum baca doa, berlaku juga perintah ini, baik dia sudah berdoa maupun belum berdoa, belum berzikir sebelum tidurnya. Karena mungkin ada orang yang menganggap perintah ini khusus bagi orang yang belum berdoa. Dalilnya apa? Kan Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah juga dalam Sahih Bukhari, "Man qala la ilaha illallah 100 marrah" ujungnya disebutkan di situ annaha kanat hirzan lahu minasyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi. Tentang zikir pagi dan sore itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak sampai 100 kali itu akan menjadi pelindung bagi dirinya seharian penuh sampai malam. Demikian juga di hadis yang lain tentang kisah syaitan yang menjelma jadi orang tua, kemudian mendatangi tempat penyimpanan makanan yang ketika itu dijaga oleh siapa? Oleh Abu Hurairah sendiri, perawi hadis ini, dan bersumpah 3 kali sampai dilarang untuk ambil makanan, bersumpah saya tidak akan kembali lagi, keluarga saya kelaparan, akhirnya disuruh mengambil. Ceritakan ke Rasulullah besoknya, dia bilang bohong dia, dia akan datang lagi malam ini. Datang lagi malamnya, bersumpah lagi tidak akan ngambil lagi. Setelah itu ya, dengan alasan yang macam-macam, akhirnya Abu Hurairah kesian, boleh ngambil. Ceritakan kepada Rasulullah, dia bohong dan dia akan datang lagi nanti malam. Terakhir dilarang lagi ya. Kemudian dia menjanjikan, kalau kamu izinkan nanti kamu saya ajari sesuatu yang kalau kamu amalkan sebelum kamu tidur, kamu akan tidak diganggu oleh syaitan. Di antaranya adalah menyuruh untuk membaca ayatul kursi. Idza awaita ila firasyika fa innahu lan yazala 'alaika min Allahi hafizun. Wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu membacanya ketika menjelang tidur, maka akan senantiasa ada penjagaan dari Allah SWT, dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan sampai kamu bangun di pagi hari. Terus bagaimana kita kompromikan hadisnya Abu Hurairah ini, dua hadis tadi, dengan hadisnya Abu Hurairah juga yang sifatnya am. Karena syaitan yabit ala khayshumi. Dijawab, man yujib? Ada yang bisa mengkompromikan? Bagaimana kira-kira kita mengkompromikan? Kadari. Enggak sih? Main enggak sih? Ala kulli hal, bisa dikatakan bahwa mungkin saja syaitan tetap bermalam di hidungnya bagi orang-orang yang melupakan wirid ini. Ya, bagi orang-orang yang melupakan wirid ini, atau dia membaca tapi dia tidak mentahqiq maknanya. Baca tanpa konsentrasi atau tanpa kehadiran hatinya, sekedar sambil lalu. Atau mungkin juga yang dimaksud dengan la yaqrabuka syaitan, itu artinya syaitan tidak membuat was-wasnya kepada dirimu, tidak mengganggu berupa yuwaswis, namun tidak menghalangi syaitan itu untuk bermalam di hidungnya. Nah, dari alasan-alasan tadi itu kita bisa artikan bahwasanya perintah ini berlaku umum, bersifat umum bagi yang sudah baca zikir wirid maupun bagi yang belum. Karena memang tidak ada pengecualian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berikutnya adalah berkaitan dengan ziyadah Imam Bukhari, ada kata-kata kata wabto'a, kemudian dia berwuduk. Apakah perintah ini khusus diamalkan ketika seseorang berwuduk setelah bangun tidur, ataukah umum tanpa harus didahului dengan wuduk, baik yang bangun kemudian berwuduk maupun yang bangun dan langsung istintar tanpa berwuduk terlebih dahulu. Karena dari riwayat Imam Bukhari, idza istaiqadha ahadukum fatawaddha. Mungkin dari sini ada orang yang mengatakan ini berarti khusus ketika seseorang itu wudu setelah dia bangun tidur, baru dia disunahkan untuk menghirup kemudian mengeluarkan lagi air itu melalui hidungnya. Apakah ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak berwudu, tidak berwudu namun langsung melakukan istintar? Ya. Bisa dikatakan bahwa istintar ini kalau itu dilakukan dalam wudu maka ini jelas disunnahkan, walaupun tidak didahului oleh tidur. Sedangkan bagi orang yang tidur terlebih dahulu, maka lebih lagi ditekankan perintahnya. Lebih ditekankan untuk istintar. Karena memang istintar adalah bagian dari istinsyak yang itu diperintahkan dalam wudu, bahkan menurut mazhab Hambali itu diwajibkan. Istintar dan istinsyak itu diwajibkan. Adapun jumhur ulama tidak. Jadi, hanya mengatakan sebagai sunnah, tidak mewajibkannya. Jadi kalau dia bangun tidur maka itu lebih diperintahkan lagi untuk istintar daripada kalau dia tidak bangun tidur, sekedar berwudu. Jadi bisa diamalkan secara terpisah tanpa harus didahului dengan wudhu berdasarkan riwayat yang muttafaq alaih, dan bisa juga diamalkan dalam dalam rangkaian wudhu. Jadi bisa diamalkan dengan dua cara ini. Masalah berikutnya, apa hukum dari istinthar itu sendiri? Kita sudah tahu ini perintah sifatnya. Sekarang perintah ini wajib ataukah sunnah? Emang apa manfaatnya kita tahu wajib atau sunnah? Ada yang tahu nggak manfaatnya kalau kita tahu ini perintah wajib atau ini perintah sunnah? Manfaatnya apa? Hah? Kelonggaran untuk memilih. Kemudian berikutnya, yatarattab ala tarik sunnah annahu tarik sunnah lakin la yastalzim an yakuna fasiqan. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya imannya berkurang, tapi tidak menjadikan dia fasik, karena itu bukan dosa. Sedangkan kalau itu wajib ditinggalkan dengan sengaja, ini hukumnya beda. Sengaja berbuat dosa terus menerus, ya, bisa menjadi fasik. Nah, itu salah satu konsekuensi dari kita mengetahui hukum suatu perbuatan. Itu diperintahkan, sepakat perintah. Tapi maksudnya sunnahkah ataukah wajib? Ya. Bagi yang melaksanakan, emang harusnya begitu. Harusnya nggak tanya, ini hukumnya sunnah atau wajib, laksanakan saja. Ma amartukum bihi, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi faktu min humas tafa'atum, ya, sama di sahih. Nah, apakah ini sunnah ataukah wajib? Hukum asal perintah itu wajib, ya, ini berdasarkan kaidah usuliyah. Dan diantara dalilnya hukum asal perintah itu wajib adalah hadis yang tadi saya sebutkan, ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama, nah kalau cuma dari situ kok enggak cukup menjadi dalil. Tapi di ujung hadisnya dijelaskan alasan orang-orang dulu itu celaka. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'i. Karena yang menjadikan umat umat sebelum kalian itu celaka, binasa, gara-gara mereka terlalu banyak nyoal dan menyelisihi nabi-nabi mereka. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Jangan sampai mereka terkena fitnah atau terkena siksa yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal perintah, selama tidak ada alasan, tidak ada indikasi dari dalil lainnya yang mengarahkan bahwasanya perintahnya tidak wajib, namun sunnah atau mungkin hanya sekedar mubah, maka tetap kita harus katakan hukum asalnya wajib. Larangan hukum asalnya haram. Jika stay kau dah hukum minum ni, file yang stand sirlan lanul amal. Jawab adalah senibat lucu. Ini bukan termasuk sesuatu yang diwajibkan. Ya, di antaranya dalilnya adalah adanya ijma dan kesepakatan yang dinukil oleh sebagian ulama bahwa tidak ada di antara mereka yang berpendapat wajibnya istinthar bagi orang yang bangun tidur. Tidak ada yang menyelisih kecuali Ibnu Hazm Al-Dhahir. Faqad qala bi wujub al-istighfar. Ibnu Hazm Al-Dhahir ini mengatakan wajibnya istighfar. Hanya saja pendapatnya Ibnu Hazm maupun ulama Dhahiriyah itu oleh sebagian ulama tidak dianggap. Khilafnya Dhahiriyah oleh sebagian ulama di antaranya An-Nawawi jelas-jelas wasna na'tad bi qauli Dawud Al-Dhahiri. Kami tidak menganggap pendapatnya Dawud Al-Dhahiri li'annahu mimman ankara al-qiyas alladhi huwa ahad arkanul ijtihad. Karena Dawud Al-Dhahiri ini termasuk orang yang mengingkari qiyas yang merupakan salah satu pilar dalam berijtihad. Qiyas itu memang salah satu metode yang penting dalam masalah ijtihad. Karena terkadang kita enggak nemukan nas. Ada masalah baru enggak ada nasnya, adanya dalil-dalil yang sifatnya umum. Tidak sharih. Mau tidak mau harus ada qiyas di situ. Nah, ini mengingkari qiyas. Ala kulli hal berdasarkan metode atau sikap atau manhaj sebagian ulama yang tidak mengakui pendapatnya ulama Dhahiriyah, maka mereka mengklaim adanya ijma di sini. Tapi kalau ulama Dhahiriyah masih dianggap sebagai bagian dari ulama, dan ini lebih adil karena mereka enggak bisa di nafikan begitu saja hanya gara-gara mereka mengingkari qiyas. Jadi tetap pendapat mereka ini harus dipertimbangkan, dan khilaf mereka itu khilaf yang muktabar dalam beberapa kondisi, tidak dalam semua kondisi. Jadi Ibnu Hazm di sini termasuk atau bisa dibilang satu-satunya ulama yang terkenal yang menyatakan wajibnya istinfar. Akan tetapi pendapatnya bisa dipatahkan dengan adanya ijma' sebelum Ibnu Hazm.